السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan di tengah hambanya, dari suatu syariat dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kaum muslimin, Allah jadikan di tengah-tengah mereka musim-musim kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di tengah-tengah mereka amalan-amalan ketaatan. Dan ini adalah karunia yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah taala tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan dimaklumi bahwa di 10 pertama bulan Dzulhijjah terdapat keutamaan dan kebaikan yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah di dalamnya. Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Merahmati hamba-hambanya. Karena itu kewajiban kita adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan, mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kehidupan berlalu tanpa henti, terus berputar di tengah manusia. Harusnya kita mengambil pelajaran di dalamnya, bersiap dan berbekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran, renungan bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita berbagai macam kekuasaannya. Hari-hari kehidupan datang bersilih ganti. Pada hari ini kadang seorang bergembira, di hari esoknya dia bersedih. Dia melihat di hari-hari kehidupan manusia warna-warna kehidupan yang berubah-ubah. Hari ini ada yang sehat, di hari esok ada yang sakit. Hari ini ada yang hidup, di hari esok ada yang meninggal. Dan kita menyaksikan seluruh hal ini dalam kehidupan. Karena itu, hendaknya hari-hari yang berlalu, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan sebagai musim-musim kebaikan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan kita gunakan nikmat dan anugerah tersebut sebagai kesyukuran terhadapnya. Tapi banyak manusia lalai dari hal yang seperti ini. Ibarat sekelompok musafir yang berada di atas perahu. Mereka hendak melakukan perjalanan ke negeri kekal abadi. Harusnya mereka berbekal untuk perjalanannya. Tapi orang-orang yang di atas perahu ini hanya sekadar cerita-cerita. Nongkrong di pinggir perahu, melihat terbuai dengan keindahan laut. Atau waliyadubillah kadang melakukan hal-hal yang justru akan membahayakannya di dalam perjalanan. Perahunya terus berjalan tanpa henti, mengantarnya kepada negeri yang merupakan tempat tinggalnya yang abadi. Maka harusnya dia berpikir untuk mempersiapkan bekal, bersegera kepada hal yang membawanya kepada ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. 10 hari Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah memujinya di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan keutamaannya di dalam berbagai hadisnya. Allah mengingatkan wal fajri wa layalin ashr, demi al-fajr dan demi malam yang 10. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa sepakat para ulama bahwa malam yang 10 yang dimaksud adalah malam Dzulhijjah. Dan selainnya menyebutkan bahwa ini adalah pendapat kebanyakan para ulama ahli tafsir. Dan malam yang dimaksud malam bersama harinya. Malam bersama harinya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam ini, menunjukkan keagungannya dan kebesarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, agar supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan supaya mereka berzikir mengingat Allah terhadap rezeki yang mereka ya Allah berikan kepada mereka. فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Dan hari-hari yang telah dimaklumi ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan selainnya sebagai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan keutamaannya di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari ya amalan-amalan salih di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih afdal di 10 hari, yang lebih afdal dari amalan di 10 hari itu, bahkan lebih afdal dari jihad fi sabilillah sekalipun? Maka beliau bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa ahlihi falam yarji' min dhalika bishay', tidak pula jihad fi sabil lebih afdal darinya kecuali seorang lelaki yang keluar dengan hartanya dan dengan jiwanya, dia korbankan segalanya dan tidak kembali lagi, dia mati syahid, barulah jihad di sini lebih afdal daripada hari-hari beramal di hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Dan ini hadis yang agung, dasar kaidah yang menjelaskan tentang keagungan dan pahala yang berlipat ganda di belakang amalan-amalan salih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu Abdurrahman Ibn Mul An-Nahdi rahimahullahu ta'ala Beliau berkata bahwa para salaf mereka mengagungkan 3 10. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Karena di dalam musim-musim agung ini terdapat kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba. Dan hadits Ibnu Abbas yang saya bacakan tadi adalah nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amalan-amalan salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilipat gandakan lebih afdal dan lebih utama di atas seluruh hari-hari lainnya. Dan frasa al-amalus salih, amalan salih di dalam hadits mencakup segala bentuk amalan salih. Apakah amalan-amalan salih tersebut diterangkan secara terperinci di dalam hadits Nabi dilakukan di bulan Dzulhijjah, seperti berpuasa, seperti menyembelih kurban, bertahlil, bertahmid, bertakbir, ataupun amalan-amalan salih yang tidak diterangkan khusus namun dia tercakup kapan diamalkan, maka dilipat gandakan pahalanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Apakah itu berupa membaca Al-Quran, menyambung silaturahmi, bersedekah, dan selainnya dari amalan-amalan salih yang hendaknya dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba. Dan para ulama silam pendapat tentang yang mana yang lebih afdal, yang mana yang lebih utama antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagian para ulama ada yang mengkompromikan bahwa dari sisi malamnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih afdal, dan dari sisi siangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah lebih afdal. Iya, karena pada keduanya ada keutamaan. Dari pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim dan selainnya. Ada pula Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menganggap bahwa keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama daripada seluruhnya, dari siangnya maupun malamnya. Karena memang hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaannya berlaku mutlak. Apalagi telah datang hadith-hadith yang lain yang memuat keutamaan yang beraneka ragam pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bagaimana tidak, di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan agung yang tidak pernah terkumpul di hari-hari lainnya. Tidak pernah berkumpul di hari-hari lainnya. Ada hari Arafah, ada hari-hari pelaksanaan haji, ada syariat penyembelihan, ada hari nahar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Qurat riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan selainnya, "A'zamul ayyami 'inda Allah yawmun nahar, tsumma yawmul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Al-Qar, yaitu hari ketika orang menetap di Mina, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut sebagai a'zamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka apa yang disebut oleh Ibnu Rajab dari keutamaan mutlak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di atas lainnya, ini adalah pendapat yang memiliki sisi kekuatan. Karena itu, mari kita manfaatkan hari-hari yang berharga tersebut dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Dari amalan yang disyariatkan di hari-hari itu diterangkan di dalam hadis Ummu Salamah atau sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Pada hari Asyura beliau berpuasa, yaitu tanggal 10 Muharram dan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi beliau berpuasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Karena tanggal 10 adalah hari Idul Adha, dan hari Id disepakati oleh para ulama tentang keharaman puasa di hari tersebut. Maka disyariatkan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9. apalagi di tanggal 9-nya. Itu adalah hari yang paling agungnya, disebut dengan nama hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah," bahwa puasa di hari Arafah menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang tersisa. Di tahun yang tersisa. Kemudian dari amalan yang disyariatkan di hari-hari Idul Fitri ini adalah seorang memperbanyak takbir, membaca Allahu Akbar, membaca tahlil, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan membaca tahmid, memuji Allah dan mengagungkannya. Dia membaca subhanallah walhamdulillah dan selainnya dari kalimat-kalimat zikir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah syahdi dalam hadith Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Karena itu perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir, dan perbanyaklah tahmid, memuji Allah di hari-hari tersebut. Iya. Dan telah syah dari sejumlah as-salaf, dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan selainnya, bahwa mereka di hari-hari pertama Dzulhijjah mereka telah bertakbir. Bahkan sebagian dari sahabat masuk ke pasar-pasar dan mereka bertakbir dan manusia mengikuti takbir mereka. Manusia mengikuti takbir mereka. Karena memang itu adalah hari-hari yang disyariatkan padanya untuk bertakbir. Dan takbir ini dua macam, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Ada takbir yang sifatnya mutlak, dibaca kapan saja, di mana saja, bermula dari hari yang pertama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, terikat dengan waktu-waktu sholat. Disyariatkan selepas waktu-waktu sholat untuk bertakbir di belakang setiap waktu sholat. Dan ini berlaku mulai tanggal 9 Dzulhijjah atau mulai berlaku di subuh hari Arafah. Dan berakhir di akhir ayyamut tashrik. Di akhir hari-hari tashrik, yaitu di tanggal 13 Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tashrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tashrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari-hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di antara ibadah agung yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban, menyembeli hewan ternak yang telah diterangkan ketentuan dan syarat-syaratnya di dalam syariat kita, guna mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih pahala yang sebesar-besarnya di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian sebagaimana umumnya kegiatan seorang muslim di hari-hari yang agung, apalagi dia adalah hari-hari yang dibesarkan di bulan Ramadan, dia gunakan seluruh waktunya dengan hal yang baik, maka demikian pula di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini hendaknya dia manfaatkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia, diagungkan hari-hari tersebut. Dia jaga dirinya dari dosa dan maksiat. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang tercela. Dia mengkhususkan hari-hari tersebut dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hari-hari yang apabila seorang melaluinya tanpa amalan, sungguh kerugian yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua umur yang panjang di atas ketaatan kepadanya dan di dalam menjemput amalan-amalan salih di musim-musim yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan di dalamnya sebagai kebaikan bagi seorang hamba. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebuah etika yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh siapa yang ingin menegakkan ibadah berkurban, berudhiyah di bulan Dzulhijjah. Beliau bersabda, "Idza ra'aytum hilala Dzulhijjah, fala ya'khudanna ahadukum min basharihi wa athfarihi syai'a. Fala ya'khudanna min sya'rihi wa athfarihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, maka jangan sekali-kali dia menyentuh rambut dan kuku-kukunya. Di dalam lafaz yang lain, "Idza dakhalatil ashr fala yamassa ahadukum min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila 10 hari pertama bulan Dzulhijjah telah masuk, maka janganlah salah seorang dari kalian menyentuh rambut dan kulitnya sama sekali. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang ingin berkurban, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhi," apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, dia punya niat untuk berkurban, sekadar niat keinginan untuk berkurban, maka begitu masuk di awal Dzulhijjah tidak boleh dia menyentuh, memotong kukunya, memotong rambutnya, atau kalau ada kulitnya yang melepuh, dia cabut kulitnya. Tidak diperbolehkan hal tersebut baginya. Dan hadis ini sifatnya larangan, dan dasar dari larangan bermakna pengharaman. Dan pengharaman ini berlaku hingga seorang telah menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia memiliki banyak hewan kurban, anggaplah misalnya dia berkurban 2 ekor kambing atau 3 ekor, sekadar dia sembelih yang pertama, maka itu telah mencukupi, menjatuhkan, telah menggugurkan larangan, sebab dia telah menyembelih. Iya. Dan yang terkait dengan larangan ini adalah siapa yang berkurban, bukan orang yang diwakilkan kepadanya, bukan orang yang diwakilkan, tapi orang yang berkurban itu langsung. Dan hadis ini adalah hadis yang agung. Terdapat di dalamnya peringatan yang mengingatkan bagi seorang hamba apa yang harus dia lakukan saat dia ingin berkurban. Ini hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, ibadah-ibadah yang agung yang berada di dalamnya perlu renungan dan harus dicermati, dihayati akan kandungan-kandungan ibadah di dalamnya. Makna-makna ubudiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalamnya, agar seorang mengambil manfaat, mengambil bekal untuknya di dalam kehidupannya. Dan hendaknya setiap hamba meninggalkan sifat mengundur-undur, terlalu panjang angan-angan, dan meninggalkan hal-hal yang melalaikannya dari jalan yang mengantarnya kepada negeri akhirat, mengantar kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua di atas kelurusan agama, dan mengokohkan kita semua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memelihara kita semua di atas kebaikan, dan menguatkan kita semua di atas keislaman di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.